Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-16. Babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Dan ini adalah salah satu pembahasan penting di dalam permasalahan tauhid. Karena disinilah salah satu letak kesyirikan kaum musyrikin sejak zaman jahiliyah sampai hari ini. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalih syafaat. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Kata Allah, dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak bisa membahayakan mereka, tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka tersebut adalah para pemberi syafaat terhadap kami di sisi Allah. Ini syubhat mereka dari dulu. Mereka menyembah selain Allah dengan dalih bahwa sesembahan-sesembahan tersebut adalah syufa'ah, dapat memberikan syafaat kepada mereka. Jadi mereka berkeyakinan sesembahan mereka tersebut sebetulnya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apa? Memuliakan Allah dan agar lebih dekat kepada Allah. Subhanallah, mereka melakukan perbuatan dosa terbesar, tetapi niatnya sangat baik. Mereka melakukan syirik, dosa yang paling Allah murkai, tetapi niatnya bagus banget, supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah. Maksudnya biar lebih dekat kepada Allah. Ini juga semakna dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, yakni sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan, مَا نَعْبُدُهُمْ, kami tidaklah menyembah para wali tersebut atau sesembahan selain Allah tersebut, إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah, ini tujuan mereka. Mereka menyekutukan Allah dengan satu tujuan mulia. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yakni memberikan syafaat. Memberikan syafaat terhadap mereka di sisi Allah agar makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai hari ini pun demikian. Orang-orang yang menyembah para penghuni kubur, yakni dengan cara berdoa kepada penghuni kubur atau menyembelih hewan di kuburan, di kuburannya untuk dipersembahkan kepadanya, mereka mengharapkan penghuni kubur tersebut dapat meneruskan doa mereka kepada Allah, dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat. Iya. Maka inilah salah satu bentuk kesyirikan mereka dengan dalih mengharapkan syafaat. Syafaat itu sendiri maknanya secara bahasa adalah diddul witr. Syafaat secara bahasa maknanya adalah lawan daripada ganjil. Berarti syafaat artinya apa? Hah? Genap. Iya. Itu arti syafaat secara bahasa. Dari kata asy-syaf'u yaitu lawan daripada ganjil. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Menjadi penengah untuk orang lain demi suatu manfaat ataupun menolak suatu mudarat, demi mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Itu makna syafaat secara bahasa. Makanya istilah syafaat ini juga digunakan dalam perkara di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Itu kalau syafaat di dalam kebaikan. Misalkan kita punya kenalan orang yang berkecukupan. Iya. Di sisi lain juga kita punya kenalan orang yang kekurangan. Maka orang yang kekurangan ini kita berikan syafaat kepada saudara kita yang berkecukupan. Ya akhi, tolong bantu saudara kita itu. Saya kenal dia orang baik, namun dia kekurangan. Itu namanya syafaat. Iya. Isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, maka kalian akan mendapatkan pahala. Jadi membantu orang itu enggak selamanya kita harus membantu secara langsung. Kalau kita enggak mampu, namun kita bisa memberikan syafaat, berikan syafaat. Iya. Sebagaimana kalau kita memberikan syafaat untuk perbuatan yang haram, maka kita juga akan mendapatkan dosa, na'udzubillah. Iya. Misalkan mau bangun tempat maksiat, na'udzubillah, pemerintah enggak izinkan, tetapi ada orang yang punya lobby-lobbynya kuat, dia bisa masuk ke pemerintah, dia bisa masuk ke pejabat, akhirnya keluar izin. Maka ini syafaat yang haram. Orang yang memberikan syafaat dan orang yang membangun tempat maksiat itu sama-sama mendapatkan dosa. Iya. Ini syafaat di dunia. Adapun syafaat di akhirat, maka syafaat di akhirat seluruhnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Barang siapa memintanya dan mengharapkannya dari selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, persis seperti kaum musyrikin di masa jahiliyah. Baik, kita akan sebutkan insyaallah ta'ala dalil-dalil yang ada dalam kitab Tauhid. Qala rahimahullah, qala syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu syafa'ah, bab syafa'at. Wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat dalil-dalil yang pertama yang punya kitabnya. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Dan berilah peringatan dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka, yaitu akan dibangkitkan untuk menghadap Rabb mereka di hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Pada hari yang tidak ada bagi mereka sedikit pun selain Allah seorang wali, seorang yang dapat melindungi mereka. Wala syafi'. Tidak pula seorang yang dapat memberikan syafaat. Ayat yang mulia ini dijelaskan para ulama, laisa lahum min duni, penjelasan bahwasannya tidak ada bagi mereka selainnya, yaitu selain Allah, yang dapat memberikan syafaat. Maknanya adalah tidak ada bagi mereka yang dapat memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Laisa lahum min duni ay min duni idzni. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada izin Allah, maka mungkin mereka mendapatkan syafaat. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan syafaat tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini menetapkan adanya dua bentuk syafaat, yaitu syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, syafaat yang tidak mungkin terjadi, yaitu syafaat tanpa izin Allah, dan syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang terjadi dengan izin Allah dan juga ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Dua syarat yang disebutkan para ulama, syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Maka ayat yang mulia ini, pelajaran yang bisa kita petik adalah bantahan terhadap kaum musyrikin yang mendekatkan diri kepada para nabi dan para wali untuk meminta syafaat kepada mereka. Ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan hal tersebut. Sebab syafaat itu milik Allah, tidaklah patut dimintakan kepada selain Allah. Barang siapa mengharapnya atau memintanya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini adalah disyariatkannya memberikan wasiat dan mengingatkan akan hari kiamat. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Wa anzir bihil ladzina yakhafun. Dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang takut. Ayyuh syaru ila rabbihim. Yang takut akan dikumpulkan atau dibangkitkan pada hari kiamat kepada Rabb mereka. Maka ini perintah Allah kepada setiap mukmin untuk memberikan peringatan dengan adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan dan setiap mukmin akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sifat kaum mukminin. Sifat kaum mukminin, ya khafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Mereka takut akan datangnya suatu hari di mana mereka dibangkitkan di hadapan Rabb mereka untuk dihisab dan mendapatkan balasan. Iya. Walaupun ketakutan ini bagi kaum mukminin hanya ketakutan di dunia. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut mereka. Ini keutamaan kaum mukminin. Mereka takut di dunia. Tapi menjelang kematian mereka sampai seterusnya di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa takut mereka. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah mereka ikhlas dan ittiba. Itu makna. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maksudnya apa? Mereka ikhlas dan ittiba. Maka kata Allah, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan ini terjadi? Dijelaskan para ulama mufassirin, itu terjadi menjelang kematian mereka. Apa yang dilakukan para malaikat ini? Mereka memberikan kabar gembira, Allah takhafu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maknanya adalah, kamu jangan takut dengan apa yang akan terjadi di hari akhirat, karena engkau sudah diberikan keamanan. Dan janganlah kamu bersedih hati. Maknanya, jangan kamu bersedih hati dengan apa yang kamu tinggalkan. Keluargamu, hartamu, istri dan anakmu, Allah akan menjaga mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan kepada kalian. Jadi Allah hilangkan rasa takut mereka. Iya. Namun sifat seorang mukmin selama di dunia selalu takut. Selalu takut dengan datangnya hari kiamat, takut dengan hari pertanggungjawaban tersebut. Inilah sifat seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Pelajaran lain yang bisa kita petik, bahwasannya kaum mukminin adalah orang-orang yang memberi, yang mengambil manfaat dari nasihat. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman akan datangnya hari kiamat. Hanya merekalah yang nasihat itu dapat bermanfaat. Makanya Allah juga berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang mengaku dirinya beriman, hendaklah dia mengambil nasihat, mengambil peringatan dari setiap nasihat yang dia sampaikan kepadanya. Oleh karena itu, salah satu tanda keimanan seseorang adalah pemuliaan dan pengagungannya terhadap majelis ilmu. Pemuliaan dan pengagungannya terhadap nasihat-nasihat yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang kedua, qala rahimahullah wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafa'at itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Ayat yang mulia ini juga sangat tegas mengabarkan kepada kita syafaat itu seluruhnya milik Allah. Berarti ini termasuk kekhususan bagi Allah. Ini kalau kita hubungkan dengan definisi syirik, apa sih yang dimaksud dengan syirik? Definisi syirik itu apa? Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu kan arti syirik. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, milik Allah secara khusus. Termasuk syafaat ini Allah kabarkan kepada kita, kulillahi syafaatu jami'an. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Berarti syafaat ini adalah milik khusus Allah, tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Barang siapa yang memintanya kepada selain Allah atau berkeyakinan ada selain Allah yang dapat memberikan syafaat kepadanya, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini, pelajaran yang pertama adalah juga bantahan terhadap kaum musyrikin. Bantahan terhadap kaum musyrikin yang memohon syafaat dari makhluk dan bahwasannya itu adalah perbuatan syirik. Dan juga penjelasan kepada kita bahwasannya syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Pelajaran yang lainnya, di dalam ayat ini terkandung penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya seluruh makhluk tunduk kepadanya. Kita masuk dalil yang ketiga, wa qala rahimahullah wa qauluhu taala man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Yakni dengan izin Allah, surat Al-Baqarah ayat ke-255. Ayat ini juga menguatkan ayat yang sebelumnya, bahwasannya tidak ada satupun yang sanggup memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Menunjukkan bahwasannya syafaat itu adalah benar-benar milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga bantahan kepada kaum musyrikin. Bantahan kepada kaum musyrikin yang memohon syafaat kepada selain Allah, padahal syafaat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Demikian pula penjelasan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka ini menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Demikian pula di dalam ayat ini terdapat penetapan adanya syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat yang terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat setelah Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Dan dijelaskan para ulama, syafaat itu ada macam-macam kelak di hari kiamat. Namun seluruhnya kembali kepada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama syafaat khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah syafaat yang umum, yaitu syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin Allah, dan juga syafaat bagi seluruh kaum mukminin. Adapun syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama asy-syafa'atul uzmah. Syafaat yang terbesar, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk untuk mendapatkan hisab setelah mereka dalam keadaan kepayahan di hari kiamat. Mereka datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat kepada Allah, Nabi Adam menolak. Kemudian mereka datang kepada Nuh, seterusnya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, semuanya menolak. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang meminta syafaat untuk mereka. Kemudian yang kedua, syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Iya. Ini makna firman Allah, hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha. Sampai ketika kaum mukminin itu sudah datang ke surga, mereka tidak langsung masuk. Ada proses Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, barulah terbuka pintu-pintu surga. Kemudian yang ketiga, syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk pamannya Abu Talib, yaitu untuk meringankan azabnya dan tidak bisa mengeluarkannya dari api neraka karena kekafirannya kepada Allah. Insyaallah akan datang pada bab setelah ini penjelasan tentang kisah Abu Talib yang sangat mengenaskan. Dia mendapatkan syafaat karena jasa-jasanya, namun syafaat itu cuma sekedar peringanan terhadap azabnya, dan ketika itu pun dia masih merasa azabnya lah yang paling berat. Dia tidak tahu padahal azabnya yang paling ringan. Ya, ini tiga syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang umum, yakni milik Nabi dan milik kaum mukminin, adalah yang pertama syafaat terhadap orang yang sudah berhak masuk neraka kemudian tidak jadi masuk neraka. Kemudian yang kedua, syafaat terhadap orang yang sudah masuk neraka untuk keluar dari neraka. Dan yang ketiga adalah syafaat terhadap kaum mukminin untuk diangkat derajat mereka lebih tinggi lagi di dalam surga. Ini dikatakan para ulama syafaat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum mukminin, yaitu para ulama, para siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka semuanya akan memberikan syafaat, termasuk anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik juga akan memberikan syafaat terhadap orang tuanya. Inilah sekilas tentang syafaat. Kesimpulannya, syafaat itu memang Allah berikan kepada hamba-hambanya di hari kiamat, namun itu terjadi semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan syafaat itu adalah milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan diharapkan dari selainnya. Jadi permohonan syafaat atau beralasan dengan mengharapkan syafaat untuk menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah dengan mengharapkan syafaat, adalah termasuk kategori syirik. Bahkan disepakati para ulama, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada khilaf para ulama. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut dan dia mohon syafaat kepada mereka dan dia bertawakal kepada mereka, maka dia kafir. Menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, seluruh ulama sepakat itu adalah perbuatan kekafiran. Taib, insyaallah taala masih ada beberapa dalil dan penjelasan Syekh dalam bab syafaat ini. Kita lanjutkan pada kesempatan besok insyaallah taala. Ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.